tingkat kali mesir pipi anek kocok tetap dicerai modal percaya diri awalnya masa basi tinggal lagi nek kaya asun lagi dipakani ranggu kocok kan ternyata neko wetek ngelek ngelek neng buri niat mukulai rai dengar maca ape neng buri koyo kire rami pipit kancane sepenting oleh kimpile asi pacar baruku apa kowe rame ror rupamu kui error bermodal montar rental awakmu gabak dangkal rasane tetinggalu ping